حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: الآيات قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. الآيات. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. Apakah kamu berambisi, punya keinginan yang besar untuk agar mereka itu beriman, percaya kepada kamu? Padahal sungguh telah ada fariqun minhum, sebahagian dari mereka mendengar kalam Allah lalu merubahnya setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka tahu. Perbuatan mereka, penyimpangan mereka itu bukan karena mereka jahil. Makanya orang-orang yang sudah berilmu, sudah punya pengetahuan, qamat alaihil hujjah, sudah tegak hujjah atas diri mereka. Allah punya alasan untuk menghukum mereka, memberikan peringatan keras. Kalau Allah rahmati orang tersebut yang melanggar dalam keadaan dia sudah mengetahui, Allah timpakan bala ujian. Allah hukum dengan caranya, dengan rahmatnya, dengan kelembutannya, sebagaimana Allah berbuat terhadap para walinya, kekasihnya. Jadi kalau Allah tidak merahmati orang tersebut, Allah murka kepadanya, walayyadzubillah, maka Allah jadikan dia masuk dalam perumpamaan-perumpamaan yang sangat buruk yang disebutkan Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, berat. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Kalau mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka juga mengatakan kami beriman. Tapi jika mereka khala ba'duhum ila ba'd, bersendirian satu sama lain, artinya mereka bergabung dengan kelompok mereka sendiri, mereka akan berkata atatuhadditsunahum, apakah kamu sampaikan kepada mereka apa-apa yang Allah bukakan atas kamu supaya mereka menjadi punya alasan menghujat, membantah kamu. Jadi apa yang kalian sampaikan kepada mereka itu jadi alat buat mereka untuk menghujat kamu di sisi Allah, membantah kamu di sisi Allah. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan? Jadi mereka menyalahkan kalau ada misalnya dari kelompok mereka menyampaikan, menerangkan tentang kebenaran Islam, kemudian tentang bahwa memang Nabi Muhammad SAW itu tercatat di sisi mereka namanya, ciri-cirinya. Nah, ini disalahkan oleh sebagian mereka. Nah, kenapa kalian ceritakan tentang dengan mereka? Nanti mereka akan punya alasan. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini umum. Apa mereka tidak tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka rahasiakan, dan apa yang mereka tampakkan? Allah Maha mengetahui apa yang mereka simpan, yang kita simpan. Bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya ahlul kitab, kita semua. Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan, yang kita simpan, yang kita rencanakan besok, nanti malam, apa yang akan dia makan besok pagi, itu diketahui oleh Allah. Niat yang ingin dikerjakannya, rencana yang dibuatnya malam ini, itu sudah diketahui oleh Allah. Bahkan kalau kita baca buku-buku misalnya mustalah hadis, sampai ketika orang itu mempunyai keinginan membuat hadis palsu di tengah lautan, di daratan dia sudah dipermalukan, dibongkar kejelekan dia sampai seperti itu. Nah, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun. Di antara mereka itu ada yang ummi, yang tidak mengetahui Alkitab kecuali amani. Khilaf para ulama tentang mana amani. Ada yang mengatakan amani yakni dari umniyah, yakni tilawah. Ada yang mengatakan amani, yang dimaksud di sini amani dalam ayat yang lainnya, ya. Ini wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Ini satu pendapat menyatakan tentang makna amani. Di sini yang mungkin yang beliau pilih yakni makna tilawah. Wa minhum man yunala ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa innahum illa yadhunnun. Di antara mereka adalah ada yang ummi. Kalau misalnya dia ada yang membantah kalau dimaknakan amani itu tilawah, bertentangan dengan ayat yang pertama pembukaan ayatnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Pendapat yang anda sebutkan ini yang mengatakan amani dengan ayat yang lain, yaitu tilka amani yuhum, ya, laisa bi amani ahli kitab, yaitu la yadkhulul jannata man kana hudan aw nasara. Nah, ini amani mereka, itu pendapatnya Syekh Singkiti rahimahullah dalam Mabu al-Bayan. Nah, wa inhum illa yadhunnun, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. Ini beberapa ayat sebagai teguran untuk orang-orang yang beriman. Kata beliau rahimahullah, nah, dalam ayat-ayat ini, hadza qat'un. Hadza qat'un li'atma'il mu'minin. Ini memangkas, memutuskan, menghentikan harapan kaum mukminin. Toma itu keinginan yang sangat besar. Nah, antusias yang sangat besar. Kalau dalam urusan yang lain, misalnya toma ini kasar, sama loba, rakus, sama. Tapi maksudnya pengertiannya toma di sini ambisi dan keinginan yang sangat besar. Nah, Allah putuskan keinginan dan harapan kaum mukminin min imani ahli kitab, dari harapan mereka untuk agar ahli kitab itu beriman. Seakan-akan Allah menyatakan fala tasma'u fi imanihim, jangan kalian punya keinginan untuk mereka itu beriman, percaya kepada kalian. Wa halatuhum la taqtadi tama' fihim, sementara keadaan mereka, sikap mereka, tindak tanduk mereka tidak mengharuskan, tidak menunjukkan, tidak menuntut adanya keharapan, tidak memberikan celah kita berharap mereka itu beriman. Sikap mereka, bahkan kalau kita yani riwayat yang disebutkan apa ahli sirah itu, bagaimana Huyay bin Akhtab begitu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang, ahwa kata saudaranya, nah fa ma wajadta fi nafsik, apa yang kamu temukan, kau rasakan dalam dirimu, bughdhu wa adawatuhu, benci dan memusuhinya. Ini yang dia ketika bertemu. Nah, gimana mau diharapkan untuk beriman? Sampai disebutkan dalam riwayat, seandainya 10 saja dari ulama ahli kitab itu beriman, maka insyaallah ahli kitab yang ada di masa itu pasti akan beriman. 10 saja dari ulama mereka yang masuk Islam mau beriman, maka yang lain akan beriman. Nah, tapi subhanallah, yang beriman cuma dan Abdullah bin Salam, satu lagi Zaid bin Sun'ah. Ini pun khilaf tentang akhir hidupnya. Nah, Abdullah bin Salam dimulainya ditanya oleh Rasulullah orang-orang Yahudi, ya ma'asyaral Yahud, apa ini pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Apa kedudukannya nantikum? Kedudukannya di tengah-tengah kami. Ulama'una wabnu angdama'ina awkamakalu. Alimuna wa ibn alimina, sayyiduna wa ibn sayyidina, dipuji Abdullah bin Salam. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Ma'adallah, semoga Allah melindungi dia. Ini jawaban mereka. Semoga Allah melindungi dia, jangan sampai dia masuk Islam. Ini orang Yahudi. Padahal yang mendorong mereka datang ke Yathrib, ke Madinah ketika itu, zaman itu, dalam keadaan mereka tahu Yathrib di Madinah itu jauh dari hubungan dengan dunia luar. Jauh dari kerajaan Bizantium, Persia, terpencil di lembah yang tandus. Dikelilingi batu-batu hitam yang sangat panas kalau sudah ini siang harinya. Sulit untuk tumbuh tanaman. Kenapa mereka datang ke sana? Karena mereka tahu berita dari dalam agama mereka, kita mereka, bahwa akan ada nabi yang hijrahnya di tempat yang mereka tuju. Seperti itu keadaan mereka. Dan tidak ada yang beriman dari kalangan mereka kecuali Abdullah bin Salam, Zaid bin Sun'ah. Dan siapa lagi? Dari kalangan wanita Ummuna, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Itu mungkin bisa kita lihat yang beriman. Adapun yang lainnya setelah Rasulullah wafat, Ka'ab al-Akhbar, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, Wahab bin Munabbih. Qala fala tatma'u fi imanihim, janganlah kamu berambisi, berharap terlalu besar terhadap keimanan mereka. Sementara keadaan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mereka itu bisa diharapkan untuk beriman. Fa innahum kanu yuharrifuna kalam Allah. Karena mereka itu dahulu suka, perbuatan mereka itu suka yuharrif, tahrif. Tahrif. Tidak hanya tahrif dalam bentuk yakni ma'ani, tapi juga tahrif dalam bentuk lafzi. Tahrif itu ada dua. Tahrif lafzi, tahrif ma'ani. Lafzi ya seperti ucapan mereka. Diperintahkan apa? Mengucapkan apa? Kitbah. Apa yang mereka lakukan? Habba fi himbah. Mereka tambahi, mereka rubah, mereka tambahi nun. Sebagaimana diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah yang menambahkan lam pada istawa. Jadi istaula. Fainahum kanu yuharrifuna kalam Allah min ba'di ma aqaluhu wa 'alimuh. Mereka merubah perkataan Allah, firman Allah, Taurat. Setelah mereka mengerti, setelah mereka memahaminya, dan setelah mereka mengetahuinya. Bukan mereka tidak tahu. Fayadauna fi lahu ma'ani ma arada ma aradah Allah. Fayadauna lahu ma'ani ma aradah Allah. Lalu mereka letakkan pada kalam Allah itu Taurat, juga Injil, perkataan-perkataan ini makna-makna yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Allah. Liyuhimun nasa annaha min indillah, supaya apa? Membuat manusia mengira, salah mengira tentunya, annaha min indillah, bahwa itu adalah dari sisi Allah. Mereka rubah, mereka tuliskan dengan penafsiran mereka sendiri. Mereka rubah. Sampai masalah juga masalah rajam. Rajam itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Dalam Injil sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Itu Rasulullah yang pertama sekali menghidupkannya setelah mereka matikan. Ketika dua orang Yahudi dan laki-laki dan perempuan, mereka zina, muhsan, sudah menikah, kemudian melakukan perbuatan keji, dihukum oleh mereka karena mereka melakukan ini adalah perbuatan bangsawan, kalangan ningrat mereka, maka dilumuri dengan ter. Diarak keliling kampung. Apa ini? Ditanya oleh Rasulullah, ya seperti inilah kami menghukum dua orang yang sudah pernah menikah kemudian berbuat keji. Mana Taurat? Abdullah bin Salam ada di sana. Mana Taurat? Baca Taurat. Bacakan Taurat, diambil Taurat. Ada orang pemuda yang mengerti, yang ahli ilmunya, dia bacakan Taurat, ditutup daerah yang apa? Paragraf yang berisi tentang rajam. angkat tanganmu, kata Abdullah bin Salam. Angkat tanganmu. Akhirnya dibaca. Rajam di dalam Taurat. Dilempari batu sampai mati. Nah. Rajam. Rasulullah sebenarnya kan? Rajam. Ya Allah, akulah yang pertama kali menghidupkannya kembali. Akhirnya, nah, laki-laki dan perempuan itu dirajam. Nah, sampai mati. Nah, ini mereka, kebiasaan mereka. Jadi kalau yang melakukan kesalahan itu rakyat biasa, rakyat rendah, itu ditegakkan hukumnya, diperberat, diterapkan hukum hukum Allah betul. Mungkin kalau pencuri dipotong tangannya, kalau yang berzina sudah muslim dilempari batu sampai mati, dirajam. Nah, ya. Tapi kalau yang ningrat, bangsawan, pemuka, pembesar, pejabat di zaman mereka, termasuk mungkin yang ulam, alim ulama'nya melakukan perbuatan menyimpang, itu diringankan. Nah, ditutupi. Entah di penjara atau di tadi di baluri ter. Ter tahu ya, aspal itu. Nah. Dan itu sebenar. Dan Rasulullah sudah mengingatkan umatnya, la tattabauna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh-sungguh pasti akan ada. Ya, pasti kamu akan mengikuti langkah cara hidup orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra babbin la dakhaltumuh. Kalaupun mereka masuk lubang biawak, pasti kalian akan mengejarnya, masuk ikut-ikutan masuk dalam dalamnya. Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wa al-Nasara, dan orang-orang yang lain. Al-Farid wa Rum ya Rasulullah. Ceritanya kan, apakah itu orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Wa manin nas illa ula'i. Nah, dalam riwayat yang lain, di pertanyaan dengan yang lain disebutkan tentang faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang diikuti oleh umat ini. Rasulullah berita nubuwah bahwa umatnya kaum muslimin pasti la tattaba'unna, ada nah la mutaukid, jika diakhiri dengan nun taukid saqilah. Seakan-akan ada sumpah disembunyikan, tidak disebutkan di situ, tapi ditunjukkan dengan lam qasam. Ya Allah qasam. Nah, subhanallah, penekanan dari Rasulullah pasti sampai dia masuk lubang biawak pun kalian ikuti. Cara hidup mereka semua ditiru oleh kaum muslimin illa man rahimah rabbuh. Tidak semua, karena Rasulullah menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ada sekelompok dari umatnya. Ya, nah, yang zahir, yang menampakkan, yang unggul di atas al-haq. La yadurruhum man khalaqahum wala man khadalahum hatta yati amrullah. Tidak merugikan mereka orang yang menyelisih mereka ataupun orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah. Mereka tetap dalam keadaan demikian. Ahlu sunnah wal jamaah. Mereka lah orang-orang yang selamat, yang tidak mengikuti cara hidup, baik itu kebiasaan, nah, cara berpikir, apalagi pola pikir, cara beragama, lebih-lebih cara beribadah. Ahli sunnah jauh, ahlul Quran paling jauh, ahlul Quran dan ahli sunnah paling jauh dari sikap-sikap tasyabbuh. Nah, Rasulullah mengingatkan kita, man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Nah, intabihu talabatul ilmi. Ya, sangat-sangat tidak pantas untuk punya sifat meniru otak orang-orang kafir, cara hidup mereka, kepribadian mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, lebih-lebih tidak pantas. Nah, lebih-lebih tidak pantas. Ahlu sunnah dan kita semua talabatul ilmi, kita semua talabatul ilmi yang terdaftar sebagai santri, yang tidak terdaftar dalam ini sebagai santri, adalah talabatul ilmi, ahlus sunnah, ahlul Quran. Maka lebih tidak pantas untuk punya sifat suka tasyabbuh, cara berpakaian, cara penampilan, cara berakhlak, beradab, bermuawalah, bermuamalah, beribadah. Ya. Nah, ini jangan ditiru. Qala rahimahullah Rasulullah, nah, Imam Ahmad ketika ditanya tentang yani Thaifah yang sedikit itu tadi, "Law lam yakunu ahlul hadis fama adri manhum." Kalau mereka itu bukan ahlul hadis yang berpegang dengan hadis ahlus sunnah, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Golongan yang selamat itu. Golongan yang selamat yang tidak mengikuti cara hidup orang Yahudi, tidak menginduk, tidak meniru cara hidup tingkah laku orang-orang Persia dan Rom. Mereka bukan hanya sekedar hafal hadis, tapi betul-betul berpegang dengan hadis. Banyak orang yang hafal hadis, kutubus sittah hafal, kutubus tis'ah hafal, sanatan wa matanan. Tapi jauh akidahnya, banyak di antara mereka, sebagian mereka kuburiyun. Penyembah pemuja-pemuja kubur. Dari kalangan sufi, mereka banyak yang hafal hadis Al-Qur'an. Banyak yang hafal hadis Sita, Sahihain, ya. Ya. Ya. Qala rahimahullah, liyuhimun nasa annaha min indillahi wa ma hiya min indillah, padahal bukan dari sisi Allah. Fa idza kanat hadhihi haluhum fi kitabihim alladziina yarawnahu syarafahum wa dinahum. Kalau seperti itu keadaan mereka, sikap mereka terhadap kitab mereka, terhadap Injil, terhadap Taurat, mereka berubah. Bahkan mereka lebih, mereka punya satu lagi yang namanya Talmud. Talmud. Mereka lebih beriman, lebih percaya kepada Talmud ini daripada Taurat. Hadis wala haraj. Memang itu jadi pegangan mereka. Ada lagi yang namanya protokoler. Nah. 12 atau berapa? Antum ingat berapa? Ada 12 atau berapa protokoler Yahud. Diambil dari Talmud. Yang intinya memang mereka ingin menguasai dunia ini. Ya. Menjadikan orang-orang yang bukan dari kalangan mereka domba-domba yang siap untuk disembelih. Ini mereka. Freemasonry-nya, Lions Club, Rotary, anak mantel mereka. Sebenarnya organisasi mantel mereka. Tidak cuma di anu ya, tidak cuma di apa namanya yang itu orang-orang Eropa, sudah mendunia. Mungkin banyak pembesar-pembesar kita yang masuk gabung dalam Rotary Club, karena organisasi sosial, Lions Club. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallah, nah seperti itu sikap mereka terhadap kitab mereka yang merupakan kemuliaan dan agama mereka. Yasudduna bihin nasa an sabilillah, yang dengan itu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah dengan kitab yang mereka buat tadi. Mereka bacakan, mereka Taurat itu bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Mereka terjemahkan dengan bahasa Arab supaya kaum muslimin, orang Arab yang ada ketika itu mengira kaum muslimin ataupun kaum muslimin mengira bahwa itu dari sisi Allah, padahal tidak. Mereka selewengkan maknanya. Fakaifa yurja minhum imanun lakum? Lantas bagaimana mungkin diharapkan dari mereka iman, percaya kepada kamu? Fahadha min ab'adil asya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Makanya dari sini ini Abdullah bin Abbas mengingatkan betul ya. Jangan kalian tanya mereka, padahal tidak pernah ada satupun dari mereka yang bertanya kepada kamu tentang Al-Quran. Ya, alangkah sedihnya ribuan sarjana kaum muslimin disekolahkan ke Harvard, Oxford, Amerika, ya, ke Inggris, belajar dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang mal'un, maghdubun alaihim, merendahkan diri untuk mengambil ilmu tentang agama dan mereka. Ilmu apa yang mereka dapatkan? Hatta mereka pun, walaupun mereka menguasai bahasa ini, mungkin mumpuni dalam bidangnya dan bahasa misalnya, tetap sebagian ahli sejarah menyebutkan apa, membongkar tentang mereka, mereka tetap tidak mengerti esensi kalam Arab, bahasa Arab, tetap mereka tidak paham. Nah, banyak itu disebutkan dalam masalah sejarah juga. Apalagi dalam bidang hadis yang dibanggakan mereka, Khulzair sama Syekh, itu seolah-olah Bukhari dan Muslimnya mereka. Itu dibanggakan sekali. Ya. Tidak akan mungkin. Makanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal, memang betul-betul berakal, mereka tidak akan mau merendahkan diri belajar dengan orang-orang seperti itu. Hatta dengan murid-murid mereka, ambil ilmu dari mereka. Jauh. Nah, ini sudah pernah terjadi yang sering kita sebutkan. Jangan coba-coba untuk mendongkel ataupun mengkritik pemikiran mereka. Makanya ini sering saya ungkapkan. Anda jadi pembantu bekerja sama dengan orang Yahudi, asal diam, tidak bicara tentang agama mereka, tentang kejelekan mereka, selamat Anda. Coba berani sekali bicara, nasihatin dia. Ya. Bantah, catatkan jeleknya. Ya. Akidah mereka, sesatnya mereka. Kalau tidak mati, nah, Anda dipecat dari pekerjaan. Mereka tidak akan rito. Nah. Nah. Hati orang di kalangan mereka sendiri saja. Sebagaimana yang Allah sebutkan, yaqtuluna alladziina ya'muruna an-naasa bil qist. Ini mereka. Yaqtuluna alladziina ya'muruna an-naasa bil qist. Mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada keadilan kebaikan di kalangan mereka sendiri. Apalagi yang di luar mereka, yang dianggapnya sebagai domba-domba yang siap di. Nah, itu sebetulnya yang mau dompleng gabung dengan mereka. Qala rahimahullah thumma dzakara halal munafiqi ahli alkitab. Kemudian Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu bahkan orang zindir yang sekarang ini banyak dari kalangan mereka. Nah, yang mungkin pemikir-pemikir liberalisnya, komunisnya, ya, demokrasinya yang segala macam yang teori cerdas itu orang-orang yang zindiq dari mereka, orang-orang zindiq dari kalangan ahli kitab. Nah, mungkin pikiran pluralisme, liberalisme itu dari mereka, dari kalangan zanadiqah ahli kitab. Nah, mereka mengatakan faqala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Beriman, kita kan juga percaya. Kami juga percaya Allah itu ada, Allah itu satu. Nah, sampai dibela oleh orang-orang yang mengikuti belajar sama mereka, liberalis. Mereka juga muslim, karena maksudnya Islam itu kan artinya berserah diri. Mereka juga orang-orang yang pasrah kepada. Sampai pun juga masalah tauhid. Juga mereka dikatakan juga bertauhid. Tauhid apa yang ada pada orang-orang Yahudi sekarang ini? Iman apa yang ada pada mereka? Kalau iman dengan logika ini artinya niat itu sesuatu yang tampak, yang terlihat, ya tidak ada bedanya antara mukmin. Nah, mereka juga beriman dengan hal seperti itu. Nah, perkara gaib dan mereka tidak akan beriman. Mereka dari kalangan zanadiqahnya menghasilkan gagasan bahwa akhirat itu tidak kekal. Ya, berdasarkan teori perubahan energi, energi itu kan tidak kekal. Nah, Ini mereka katakan begitu. Nah, teori. Oh, saya belajar fisika. Nah, teori itu berubah, enggak musnah. Jadi akhirat itu enggak kekal. Ini dari zana diqah mereka. Sampai pada tingkatan menganggap semua agama itu sama. Ini juga dari zanadiqah mereka, dari kalangan zindik mereka. Ya. Teori Darwin, Wasdan. Ya. Masuk dalam pendidikan anak juga. Kita dibohongi juga oleh mereka. Usia emas yang sering kita sebutkan, Golden Age, itu usia pertumbuhan otak. Usia saat-saat kecerdasan anak berkembang. Puncak-puncaknya itu di antara umur 0 sampai 6 tahun, 7 tahun. Ada yang menyebutkan dalam sekolah mereka menyebutkan 0 sampai 12 tahun. Bukan waktu, bukan acara untuk main terus. Bukan untuk otot waktu-waktu seperti ini. Otak. Gizi, pengawasan, pendidikan, kasih sayang. Mau hasilnya untuk betul-betul ya, dari mulai dari usia-usia itu. Nah, saat mereka punya kemampuan untuk menyerap, energi mereka dibuang untuk hal yang lain, hilang. Akhirnya dewasanya mereka banyak. Jadi mulai, jadi la'ab, jadi tukang main. Susah belajar, kemana pun, hilang. Ini mereka sendiri yang bicara. Golden age, usia emas itu usia mana anak pertumbuhan otaknya. Bukan untuk main di situ di jali. Nah, makanya kan memilih guru yang betul-betul mereka paham. Punya misi betul-betul luhur untuk mencetak, membentuk perbedaan anak itu menjadi seorang yang hafizul Quran, mu'addabah, mu'addib, muta'addib, muta'addibah, punya akhlak. Usia-usia itu jangan diambil dipilih yang tidak pernah mengerti, tidak tahu bagaimana hatinya cinta kepada ilmu agama untuk mendidik. Ya. Anak itu akhirnya ikut nurut gurunya, dibiarkan juga orang tuanya, akhirnya juga main. Kalau sudah kemudian 11 apa kemudian beranjak remaja, ya sudah enggak susah untuk dia. Kalau dia tetap niatnya dengan kondisi dia main itu diarahkan, berkembang otaknya, berkembang kepribadiannya. Ya, nah ini memang tugas berat para mudarrisin untuk membentuk, untuk menggiring itu. Untuk menggiring itu. Bainal sifat wa tafrid. Antara yang ifrad, melampaui batas, dan tafrid, merendahkan. Nah, ini harus dipegang oleh para mudarrisin. Para bukan hanya mereka para mudarrisin di ma'had, para murabbi, para aba dan ummahat yang masih punya anak balita, ya, yang masih tidak iya itu, dia di apa namanya di rumah lebih ditekankan, bahkan disebutkan oleh mereka yang bicara tentang masalah ini orang tua yang punya peranan paling besar, ya, dengan perhatian kasih sayangnya dan gizi yang dia berikan untuk anaknya. Nggak dibiarkan. Kalau dibiarkan dia menuruti kemauan mereka, memang sukanya main. Namanya jiwa manusia. Amaratun bisu. Mana orang jiwa manusia itu senang dipaksa untuk duduk, untuk belajar. Wajar. Memang manusia jawa itu jiwa manusia. Siapa bentuk yang mengarahkannya? Mudarris orang tua, murabbinya. Dengan pertolongan Allah. Diarahkan. Biarkan mereka menuruti kemauan mereka masa-masa main, ya terus mereka akan main. Kita akan terus jalan di tempat. Kalaupun jalan, ya melangkah. Ya, nah ini memang berat, memang tugas mudarris. Saat mereka dalam usia seperti itu, dalam keadaan kita punya misi, punya keinginan demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya. Revolusi ya nggak mungkin kita melakukan revolusi total. Nah, makanya ini para thalabah mulai ingat punya tanamkan punya misi untuk apa hidup, untuk apa saya belajar. sering ini ada bait syair yang anak ingat, selalu ingat. Ini dari ikhwanul muslimin memang ta'nab fatalahumullah. Nah, baik-baik dari mereka kadang-kadang apa namanya? Bukan dari mereka juga sih. Kalimat yang menunjukkan mengisyaratkan ya kita memang harus man lidinina yu'idu majdana. Man lidinina yu'idu majdana. Siapa yang untuk agama kami, untuk agama kita ini mengembalikan kemuliaannya? Siapa? Para sahabat ditantang. Man lidinina yu'idu majdana. Siapa yang untuk agama kita mengembalikan kemuliaannya? Mulia seperti apa? Ya memang tidak mungkin 100%, tapi ada usaha kita. Muncul hafatnya, hafat yang hafatul Quran yang betul-betul mereka, nah, ya muta'adib, beradab dengan adab Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Yang penting kan itu, walaupun mungkin mereka, nah, baru bisa sekedar menghafal, belum bisa menggali. Itu nanti urusan nanti. Nah, ini yang kita punya. Tumbuh kecintaan mereka kepada ilmu lebih. Lebih kalau mereka sudah tumbuh cintanya kepada ilmu, pelit dia dengan waktunya. Ya, pelit mereka dengan waktunya. Daripada main, mendingan saya bisa hafal satu paragraf. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim kecil diajak main, diajak piknik oleh ayahnya, satu keluarga dengan saudaranya. Ayo. Enggak, minta uzur kepada ayahnya. Menghafal satu kitab. Pulang sore bapaknya dan saudaranya. Kamu mengurangi kegembiraan lah saudara-saudaramu, adik-adikmu. Mereka tanpa lu tampak enggak ramai ya. Enggak enak. Tapi saya hafal ini. Satu hari saya hafal kitab ini. Kaget ayahnya. Mana? Setor. Sembunyikan. Didoakan supaya jangan kena ain. Ada. Ya, kita punya yang seperti itu. Kadang-kadang ada yang dulu saya sempat anu ya punya harapan, harapan terhadap orang yang cerdas memang. Subhanallah. Belum juga belajar terus kan keburu ingin nikah. Kenapa kamu ini? Biasanya selalu ditanyai. Urusannya nanti orang yang nanya tentang masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah wanita. Saya belum nikah. Ya subhanallah. Waktu itu Taimi memang. Syekhul Islam di Taimi hendak menikah. Tapi jawaban tentang masalah wanita, masalah rumah tangga. Detail dengan dalilnya. Itu enggak. Padahal kita setiap pagi juga duduk bersama. Majelis. Nah, baca yang maju fatwa juga. Sekarang udah sama MLM sekarang. Nah, mana lah seperti itu. Sebelum beliau Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi juga belum pernah menikah. Umur 45 tahun beliau meninggal dalam keadaan Sahih Muslim, bahkan dalam Raudhatul Talibin, Majmu' Syarh Muhadzab, bicara tentang urusan haid nifas. Beliau belum pernah tahu. Nah, perempuan. Diajak temannya main, nangis lari pulang. Kenapa kamu menangis? Teman-teman ngajak main, aku pengen belajar. Kita enggak jaya bersambut ya. Enggak salah bermain, enggak salah. Memang antum butuh. Tapi kalau antum tahu pentingnya ilmu bagi kehidupan antum dan juga bagi umat ini, membutuhkan antum yang sudah duduk di sini. Antum akan pelit dengan waktu. Ya, antum tumbuhkan cinta kepada ilmu. Sampai Syekh Mukbil bilang cinta, saking cintanya kepada ilmu itu, ilmu itu aghla minadh dhahabi wal fiddah. Ahla minal asal. Ajmal minal mar'atil jamilah. Ahsan minal mar'atil jamilah. Lebih mahal dari emas dan perak. Lebih manis dari madu. Lebih cantik dari perempuan cantik manapun. Ya, untuk baca. bagaimana orang-orang mereka orang-orang yang ulama-ulama. Kadang-kadang mereka menikah umur 40 tahun, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ada 39, 35 atau 40 tahun beliau baru menikah. Qadi Suraih atau siapa? Subhanallah. Menikah umur 40-an tahun. Masuk istrinya dibawakan ke dalamnya, dalam nah. Ya, kan sudah doa, sudah ajab, ijab kabul. Dia teringat masalah. Masuk maktabah, buka kitab lagi. Istrinya berdiri berjam-jam di nunggu dia. Pokoknya enggak sendirian ini. Ternyata istrinya baru dinikahinya, belum zaman masuk, belum dukhul. Jadi di situ kasihan, daripada nunggu, kamu pulang aja kamu. Antum baca kisah para mereka para ulama. Kehidupan mereka. Ya. Ya. Kalau antum tahu pentingnya betapa mulianya ilmu, antum akan pelit dengan waktu. Ya, berangsur memang, bertahap. Nah, antum para abah yang mengerti tentang ilmu, ya, mulianya ilmu dan orang-orang yang berilmu yang sampai Allah gandengkan persaksian mereka dengan persaksian Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah gandengkan persaksian mereka dengan persaksian Allah tentang uluhiyah Allah. Mulia. Nah, mulia. Nah, maka banyak-banyak doa. Bertemu dengan mereka, mengunjungi mereka, mendatangi mereka, nasihatkan, tanamkan semangat dalam diri mereka untuk betul-betul cinta pada ilmu, untuk betul-betul berusaha tahsilul ilmu, mencari ilmu, untuk betul-betul semangat mereka. Nah, ya, nah, punya waktu yang betul-betul mereka padat, walaupun melayani di pondok, mereka ada waktu untuk istirahat, untuk main, nah, tetap artinya nampak. Mudah-mudahan dengan itu apa namanya mereka pun jadi terbentuk akhlaknya, jadi cinta kan di sini masya Allah, buku-buku majalah-majalah tasfiyah sampai tetel hancur masya Allah. Apa yang antum dapatkan dari majalah cerita para ulama, mana antum ditanya oleh Allah nanti apa yang antum baca? Ayo, mana tentang masalah Imam Ahmad bin Hanbal yang antum baca, mana akhlaknya? Gitu loh. Mana yang asarnya antum baca? Cintanya pada ilmu Imam Ahmad sampai mati. Sampai bawa tinta kotoran. Ilama tahaddatsana ya Imam, ila mamat. Mau sampai kapan hadatsana ya Imam? Sampai mati. Imam Ahmad. Enggak peduli makannya seperti apa. Remah-remah roti. Roti kering, hancur, dikumpulkan itu. Sisa dedak-dedaknya itu, ya, bulir-bulirnya itu, debu-debunya itu, yang putih-putihnya itu, dikumpulkan oleh beliau, kan nggak mungkin dimakan. Dikumpulkan pasir tumbuh, ditiup pasirnya terbang, tinggal roti itu tadi. Gimana makannya? Celup dengan air. Ini makanan beliau. Itu Imam Ahmad yang hafal hampir 1 juta hadis. Antum sebut matan, beliau sebutkan sanadnya. Antum sebut sanadnya, beliau sebutkan matannya. Dari kalam sahabat, kalam Nabi SAW, kalam tabi'in. Ini Imam Ahmad. Mulia mereka sampai sekarang. Itu kita, antum baca itu. Ya Allah, kenapa? Apa yang menyebabkan mereka bisa seperti ini? Itu pertolongan Allah. Antum punya kesempatan untuk itu. Ya. Nah, tumbuhkan kemauan untuk itu. Para ustadz yang akan membimbing antum semua. Ya. Kalau antum yang tidak merubah diri sendiri, bagaimana para asatidz juga ingin memompa antum? Mau bikin program yang lebih ketat untuk antum. Antum juga senangnya pengennya dapat waktu gini udah. Punya kesempatan main lebih banyak mainnya daripada dia kan? Iya kan? Iya. Iya. Dikurangi. Bukan buat tidak boleh. Antum memang. Nah, tapi aneh saya ingatkan. Tenaga energi antum itu bukan hanya untuk otot. Antum sudah latihan bela diri, ya kan? Nah, berapa kali sebekan? 2 kali sebekan. Guru-guru bela dirinya, masya Allah, hebat-hebat. Nah, itu manfaatkan untuk ke depan, ya? Itu sudah cukup bikin melelah. Nah, belum lagi hari Jumatnya antum main. Nah, waktu yang kosong itu sekadarnya sudah. Nah, banyak kan manfaatkan untuk entah mencatat, untuk membaca, untuk mengulang hafalan yang penting. Nah, ada Ustaz ini di sini mantau antum nih, Pak. Antum tanya apa yang mungkin antum sulit. Nah, saya santri yang mungkin sering kemarin pimpin Ustaz Abu Talha, tanya. Bikin semangat diri sendiri. Jadi mereka pun lihat antum semangat, ah, terpancing untuk Jangan antum soalnya bukan enggak mampu, tapi enggak mau. Ya, ini antum yang para abak yang tahu anak yang jenazah di sini apa didorong, tumbuhkan kemauan mereka. Mampu mereka? Mampu, anak yakin mereka mampu. Anak yakin mereka mampu. Cuma mungkin kemauan itu belum ada. Kadang-kadang terbawa temannya. Ya. Nah, antum tumbuhkan gitu. Insyaallah bisa. Ya, asati para mudaris antum akan bimbing antum. Nah, siap mereka. Antum punya target seperti ini, insyaallah mereka akan dukung, bantu. Nah, terbentuk ya. Nah, tidak lagi beri seperti anak-anak yang mungkin masih umur 10 tahun, 11 tahun ya. Enggak ada ustaznya rame-rame gitu. Ya. Ya. Mamanya anak di apalagi di bawah, sampai ke seberang jalan sana, sampai ke gudang kertas. Ya, jangan antum. Nah, walaupun mira apa dilarang, tahanlah, sabar. Ya. Mau keluar memang hajat, memang bikin mau apa pamit sama ustaz yang ada. Ya, minta izin. Jelas-jelas. Nanti kadang-kadang ustaz lihat kaget, ini siapa ini mau kemana nih sepeda ini. Ustaz percaya aja mungkin udah minta izin. Ya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, itu ya. Nah, mudah-mudahan ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Semoga ini bermanfaat.